Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira amma ba'du. Kita akan memulai kajian usul fikih untuk semester ini atau untuk periode ini. Tidak seperti biasanya, untuk beberapa tahun sebelumnya kita menggunakan kitab Al-Usul min Ilmil Usul karya Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sementara untuk periode ini diganti kitabnya dengan kitab Tashilul Wusul ila Fahmi Ilmil Usul, mencari jalan yang mudah untuk memahami ilmu usul fikih. Dan buku ini sebagaimana yang tertera di sampul Lissoffit Thalith Sanawi, untuk kelas 3 Aliyah. Sanawi itu aliyah ya. Kalau sanawiyah di tempat kita bahasa Arabnya mutawassithah. Ditulis oleh Atiyah Muhammad Salim. Beliau pengajar di Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah, terutama bidang fikih, dan beliau adalah salah satu murid senior Syekh Muhammad Amin Asy-Syengkiti. Syekh Muhammad Amin Asy-Syengkiti, bahkan beliau Syekh Atiyah Muhammad Salim ini yang melengkapi kitab Adwa'ul Bayan. Karena Syekh Muhammad Amin Asy-Syengkiti menulis kitab Adwa'ul Bayan hanya sampai sekitar juz 29. Kemudian beliau meninggal, lalu dilengkapi oleh muridnya Syekh Atiyah Muhammad Salim menjadi Tatimmah Adwa'ul Bayan, pelengkap Adwa'ul Bayan, sehingga lengkap 30 juz. Sehingga Adwa'ul Bayan di bagian akhir ini tulisannya muridnya, bukan tulisannya Syekh Muhammad Amin Asy-Syengkiti. Penulis yang kedua adalah Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, ayah Syekh Abdul Razak, Dr. Abdul Razak Al-Badr. Beliau juga mudarris di Universitas Islam Madinah untuk jurusan hadis. Kemudian penulis yang ketiga, Syekh Hamud bin Aqlan, beliau juga penulis di kuliah syariah di Riyadh. Murojaah Syekh Abdul Razak Afifi, dulu beliau adalah anggota Hay'ah Kibar Ulama Saudi Arabia. Sebelum kita membaca kitab Tashilul Wusul ila Fahmi Ilmil Usul, kita akan sebutkan beberapa muqaddimah terkait ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih seperti yang kita pahami termasuk salah satu di antara ilmu alat. Dan ilmu alat dalam syariat itu banyak. Ada ilmu bahasa, ada ilmu mustalah hadis, ada ilmu usul fikih, kemudian apa lagi? Ilmu usul tafsir dan seterusnya. Sebagian ulama menyebut ilmu usul fikih sebagaimana yang dinyatakan oleh Ar-Razi, bahwa ilmu usul fikih adalah ahammu ilmil alati alal itlaq, ilmu alat yang paling penting. Ilmu usul fikih adalah ilmu alat yang paling penting. Kenapa disebut paling penting? Karena ilmu usul fikih adalah satu-satunya ilmu yang digunakan untuk memahami dalil dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita bisa menyimpulkan hukum fikih. Karena kebutuhan kita terhadap Al-Quran dan Sunnah adalah untuk merenunginya, mentadaburinya, dan mengambil kesimpulan hukum darinya. Dan senjata untuk bisa membuat itu, untuk bisa menyimpulkan hukum itu adalah dengan menggunakan ilmu usul fikih. Karena itulah betul apa yang dikatakan oleh Ar-Razi, ilmu usul fikih adalah a'zamu ilmi alati alal itlaq, ilmu alat yang paling penting secara mutlak. Kemudian alasan yang kedua, bahwa ilmu usul fikih disebut sebagai ilmu alat yang paling penting, karena seorang mujtahid tidak bisa disebut mujtahid kecuali dia harus bisa ilmu usul fikih. Tapi mujtahid bisa disebut mujtahid meskipun dia tidak bisa ilmu hadis. Orang bisa disebut mujtahid meskipun dia tidak memiliki banyak hadis, atau meskipun dia tidak bisa menilai keabsahan hadis. Tapi orang tidak bisa disebut mustahid kalau dia buta tentang ilmu usul fikih. Kita bisa lihat Al-Ghazali. Beliau tidak diragukan lagi termasuk ulama mustahid. Namun Al-Ghazali menyatakan bahwa bid'ati fil hadis qalil. Bekalku dalam masalah hadis sangat sedikit dibandingkan ulama-ulama yang lain. Seperti itu pula yang dialami oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau bukan termasuk ulama hadis, tapi beliau ahli dalam usul fikih. Dan semua ulama sepakat Imam Syafi'i adalah mustahid. Maka status mustahid beliau tidak turun sekalipun Imam Syafi'i tidak memahami ilmu hadis. Karena itu beliau pernah mengatakan, berpesan kepada muridnya Imam Ahmad yang lebih mahir dalam masalah hadis dibandingkan gurunya. Beliau berpesan kepada Imam Ahmad, "Idza wajadta hadis as-sahih fa akhbirni." Kalau kamu menemukan hadis yang sahih, sampaikan kepadaku. Beliau juga pernah mengatakan, "Antumus sayatilah wa nahnul atibba." Kalian wahai para ahli hadis, karena murid Imam Syafi'i yang ahli hadis banyak. Kalian wahai para ahli hadis, as-sayatilah, seperti ahli farmasi. Wa nahnul atibba, dan kami para dokternya. Maka yang bisa meracik obat, yang bisa mengetahui kadar nilai obat, ahli farmasi, as-sayatilah. Tapi yang bisa mengetahui bagaimana penerapan obat yang benar adalah ahli usul fikih. Hadis ini layak diterapkan untuk hukum A, hadis ini layak diterapkan untuk hukum B dengan masing-masing rincian, ini ahli usul fikih. Tapi menilai hadis ini dikembalikan kepada ahlinya yang disebut oleh Imam Syafi'i sebagai as-sayatilah. Orang yang ahli dalam bidang peracikan obat. Karena itu syarat mutlak untuk bisa disebut mujtahid, dia harus paham ilmu usul fikih. Meskipun dia tidak paham ilmu hadis, bahkan termasuk meskipun dia tidak hafal Quran. Karena bukan syarat mujtahid harus hafal Al-Quran, harus hafal jutaan hadis. Tapi syarat mustahid, dia harus faham ilmu usul fikih. Sehingga ilmu ini disebut sebagai ahamul ilmi alati alal itlaq, ilmu alat yang paling penting secara mutlak. Kemudian yang dikaji dalam ilmu usul fikih secara umum ada 4. Yang digambarkan oleh Al-Ghazali, Al-Ghazali punya kitab usul fikih namanya Al-Mustasfa, yang itu jadi rujukan dan dikupas ulang, disadur ulang oleh Ibnu Qudamah menjadi Raudhatun Nadhir. Dan kitab Raudhatun Nadhir Ibnu Qudamah ini yang menjadi kitab muqarrar, kitab yang resmi menjadi kurikulum Jami'ah Islamiyah Madinah. Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustashfa mengatakan bahwa ilmu usul fikih secara umum membahas 4 hal yang beliau gambarkan seperti pohon. Dalam pohon itu melibatkan 4 hal. Pertama pohonnya, al-musmir. Yang kedua buahnya, as-samrah. Yang ketiga orang yang memetik buah, al-mustathmir. Dan yang keempat, cara mengambil buah, kaifiyatul istismar. Saya ulang, Al-Ghazali menyebutkan bahwa kajian usul fikih mencakup 4 hal yang beliau gambarkan seperti pohon. Pohon sebagai al-musmir yang menghasilkan buah. Buahnya as-samrah. Orang yang memetik buah, al-mustathmir. Cara memetik buah, kaifiyatul istismar. Kalau kemudian kita terjemahkan dalam bahasa fikih, pohonnya adalah dalil. Dalil ini yang menjadi pemberi buah. buahnya asamroh adalah hukum. Kemudian orang yang memetik buah, orang yang menyimpulkan hukum, mustasmir, mereka adalah mujtahid. Dan yang keempat, bagaimana cara memetik buah, bagaimana cara menyimpulkan hukum, kaifiyatul istismar. Dalam usul fikih dibahas kaifiyatul istimbat. Sudah? Maka kajian usul fikih berarti mencakup empat hal. Pertama, dalil. Kedua, kesimpulan hukum. Ketiga, bagaimana cara menyimpulkan hukum, kaifiyatul istimbat. Dan yang keempat, mujtahid, kajian tentang orang-orang yang mengambil kesimpulan dari hukum. Hanya empat ini yang dikupas dalam usul fikih. Karena itu, ketika kita membahas tentang dalil, kita nanti akan diperkenalkan tentang dalil mujma' alaiha, dalil yang disepakati. Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Kemudian kita juga akan belajar tentang dalil yang tidak disepakati, seperti qaul sahabah, fatwa para sahabat. Kemudian syar'u man qablana, aturan yang berlaku bagi umat sebelum kita. Contoh yang lain, al-istishab, bagaimana mempertahankan hukum sebelumnya, dan seterusnya. Yang disebut dengan al-adillah al-mukhtalaf fiha, dalil yang diperselisihkan. Kemudian kita juga nanti akan belajar tentang hukum. Di sana kita akan diperkenalkan tentang macam-macam hukum. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Kemudian hukum wad'i ada berapa macam, hukum taklifi ada beberapa macam. Contoh hukum wad'i apa? Tentang syarat, tentang rukun, dan seterusnya. Beberapa aturan yang ditetapkan oleh syariat, dan itu menjadi batasan dalam setiap ibadah yang kita kerjakan, disebut sebagai hukum wad'i. Kemudian kita juga nanti akan berkenalan dengan hukum taklifi, seperti wajib, sunnah yang lima itu sampai haram. Kemudian pembahasan berikutnya tentang kaifiyatul istimbat. Dan inilah kajian usul fikih yang paling panjang lebar. Dan pengalaman peserta mat ilmi untuk kajian usul fikih yang paling berat di poin ini. Kajian tentang kaifiyatul istimbat. Karena di sini kunci terbesarnya adalah antum paham bahasa. Kalau Anda paham bahasa, mudah untuk memahami kaifiyatul istimbat. Kita akan belajar tentang am khos. Kita akan belajar tentang mutlak muqayyad. Kita akan belajar tentang mujmal mubayyan. Dan seterusnya, yang itu lebih jelimet dibandingkan kajian tentang masalah pengenalan tentang dalil. Karena senjata bahasa bermain di sana. Dan di bagian kaifiyatul istimbat, disinilah terjadi ma'rokatul maudiul ma'rokah, tempat peperangan antara Ahlussunnah dan Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah juga menggunakan usul fikih sebagai senjata untuk membenarkan mazhab mereka. Bermainnya di kaifiyah al-istimbat, bagaimana cara menyimpulkan hukum. Kemudian yang terakhir, nanti kita akan mengkaji tentang al-mustasmir, orang yang mengambil buah. Mereka adalah para mujtahidun, orang-orang mujtahid. Kemudian mufti, bagaimana syarat mujtahid, bagaimana syarat mufti, termasuk diantaranya kapan seorang itu bisa disebut muqallid, kapan boleh melakukan taklid, dan kapan dilarang melakukan taklid. Secara umum, itu gambaran kajian tentang usul fikih. Karena itu jika kita perhatikan, usul fikih itu ilmu yang mahsurah, ilmu yang terbatas, mahdudah, kajiannya sempit. Antum hanya mengkaji beberapa poin. Sehingga kata para ulama, usul fikih itu aslinya mudah. Ini kata ulama ya, bukan kata kita. Karena kajiannya sempit. Lebih sulit ilmu fikih dibandingkan usul fikih. Dan secara umum pengalaman para mahasiswa yang belajar fikih dan usul fikih, belajar fikih memang jauh lebih sulit dibandingkan belajar usul fikih. Untuk belajar fikih, yang dibutuhkan satu, kuat hafalan. Cepat menghafal, kuat hafalan. Tapi kalau sudah belajar usul fikih, hafalan tidak begitu diperlukan. Yang lebih penting adalah kuat dalam masalah teori. Kalau orang bisa faham, mudah memahami teori, dia bisa lebih mudah memahami usul fikih. Karena itu antum jangan membayangkan bahwasanya usul fikih adalah ilmu yang sangar, ilmu yang sulit. Aslinya usul fikih itu ilmu yang terbatas, kajiannya sempit, jauh lebih sempit dibandingkan kajian untuk ilmu fikih atau kajian tentang ilmu tafsir Al-Quran, yang itu dibutuhkan hafalan lebih banyak. Sehingga pada asalnya ilmu ini karena terbatas, yang harus difahami tidak banyak. Dan seperti itu berlaku untuk semua ilmu wasilah. Berlaku untuk semua ilmu wasilah. Tadi kita sampaikan usul fikih adalah ilmu alat, dan itu ilmu wasilah. Karena ilmu itu ada dua, ada ilmu wasilah dan ada ilmu ghayah. Bagaimana cara membedakan ini ilmu wasilah dan itu ilmu ghayah? Poin pentingnya adalah ilmu itu disebut ghayah ketika ilmu ini bisa kita terapkan dalam kehidupan. Tapi ilmu itu disebut wasilah ketika ilmu itu tidak ada kaitannya dengan penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita memahami misalnya sholat hukumnya wajib, maka ini hubungannya langsung dengan terapan kita di kehidupan sehari-hari. Apa yang harus saya lakukan setelah saya paham sholat wajib? Oh, berarti saya harus sholat. Ketika kita memahami bahwa tahiyatul masjid ini disyariatkan, maka ada terapan yang harus kita lakukan. Apa yang harus saya kerjakan setelah saya paham tahiyatul masjid disyariatkan, dan begitu seterusnya. Maka ilmu seperti itu adalah ilmu ghayah. Sehingga usul fikih ini tidak ada hubungannya dengan, karena tidak ada hubungannya dengan penerapan, maka usul fikih masuk ilmu wasilah. Sedangkan ghayahnya adalah ilmu fikih. Ghayahnya ilmu fikih. Maka ketika Anda belajar ilmu fikih, Anda bersinggungan dengan amalan sehari-hari yang Anda lakukan. Karena itulah ketika mengajar di tengah masyarakat, ilmu usul fikih enggak cocok. Masyarakat awam enggak butuh tentang teori memahami atau menyimpulkan hukum. Tapi mereka inginnya hukum yang sudah jadi. Sehingga kajian yang ditawarkan adalah kajian ilmu ghayah, ilmu terapan. Setelah mereka faham, apa yang harus kita lakukan? Itu ilmu ghayah. Tapi kalau ilmu wasilah setelah faham, enggak ada yang bisa kita lakukan. Kecuali kalau ada kasus dan ada objek yang bisa diteliti, baru kemudian bisa kita terapkan. Sehingga nanti ketika dalam perjalanan belajar ilmu usul fikih, kalau kita menjumpai tugas, maka bentuk tugasnya adalah meneliti kasus. Ya, meneliti kasus, bukan meneliti hukum. Kalau meneliti hukum, ini kajiannya ilmu fikih. Tapi meneliti sebuah kasus untuk kemudian menghasilkan hukum. Kemudian berikutnya, ulama berbeda pendapat tentang hukum mempelajari ilmu usul fikih. Mayoritas Hambali mengatakan bahwa belajar ilmu usul fikih hukumnya fardu kifayah. Ini pendapat mayoritas Hambali. Sementara sebagian Hanafiyah dan sebagian Hambali, mereka memahami bahwa belajar ilmu usul fikih hukumnya fardu ain. Dan kesimpulan yang benar dalam masalah ini tentang hukum belajar ilmu usul fikih kembali kepada latar belakang orangnya. Jika dia seorang mujtahid, seorang ulama, maka belajar ilmu usul fikih fardu ain baginya. Dan ingat, fardu ain jangan difahami berlaku untuk seluruh umat Islam. Fardu ain jangan dipahami berlaku untuk seluruh umat Islam. Yang dimaksud fardu ain itu fardu muayyan, berlaku untuk orang yang berkewajiban melakukannya. Kita kembali ilmu usul fikih dari perincian yang disampaikan oleh ulama tentang hukum mempelajarinya, kembali kepada latar belakang, kembali kepada latar belakang orangnya. Bagi orang atau bagi mereka yang memiliki kepentingan untuk berijtihad, dia seorang ulama, dia seorang mustahid, maka belajar ilmu usul fikih fardu ain baginya. Karena dia tidak mungkin untuk bisa menyimpulkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah dengan benar tanpa ilmu usul fikih. Sementara dia dibutuhkan untuk menyimpulkan dalil tersebut dari Al-Quran dan Sunnah untuk disampaikan kepada masyarakat. Berbeda dengan orang yang tidak punya kepentingan dengan ijtihad, masyarakat awam, masyarakat umum, maka mereka tentu saja tidak wajib untuk belajar ilmu usul fikih. Dan kaidah ini berlaku untuk semua ilmu alat. Dan inilah pendapat yang benar, bahwa semua ilmu alat itu kembali kepada latar belakang, kembali kepada latar belakang orangnya. Kalau dia membutuhkan ilmu itu untuk memahami syariat, maka ilmu alat itu wajib baginya. Sehingga kalau ada pertanyaan apa hukum belajar bahasa Arab bagi kaum muslimin, kembali kepada latar belakang orangnya. Masyarakat awam yang sama sekali buta tentang itu dan dia tidak punya kepentingan untuk berijtihad, maunya hanya tahu hasil akhir, sehingga semua agamanya taklid, maka orang semacam ini tidak dibebani untuk belajar ilmu bahasa Arab, tidak dibebani belajar mustalah hadis, tidak dibebani belajar ilmu usul fikih, karena mereka tidak punya kepentingan di sana. Sehingga agamanya mengikuti agama ulamanya. Apakah itu sudah menggugurkan kewajibannya sebagai muslim? Jawabannya sudah. Karena Allah berfirman, "Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun." Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala membagi manusia jadi dua. Pertama ahlu dzikri dan yang kedua al-jahil. Al-jahil orang yang tidak tahu, kewajibannya bertanya kepada ahlu dzikr. Maka ahlu dzikr menjadi sumber ilmu bagi jahil. Sedangkan ahlu dzikri yang dia tingkatannya lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak tahu, berkewajiban untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sehingga dia wajib untuk memiliki ilmu alat dalam memahaminya. Kemudian berikutnya, ulama berbeda pendapat mana yang harus dipelajari pertama kali, ilmu usul fikih ataukah ilmu fikih. Sebagian ulama berpendapat al-fiqhu yuta'allam qabla usul fikih, dianjurkan untuk belajar fikih terlebih dahulu sebelum belajar usul fikih. Ini adalah pendapatnya Al-Qadhi Abu Ya'la. Al-Qadhi Abu Ya'la, beliau ulama Hambali. Kemudian pendapat yang kedua, usul fikih dipelajari terlebih dahulu sebelum fikih. Dan ini pendapat Ibnu Aqil. Ini pendapat Ibnu Aqil. Terlepas dari perbedaan ini, kalau kita lihat perjalanan belajar manusia, Anda itu ketika masih kecil belajar fikih dulu ataukah belajar usul fikih dulu? Belajar apa dulu? Fikih dulu. Semua orang sepakat itu. Siapapun dia, ketika dia masih kecil, ketika dia di usia belajar, yang dipelajari pertama kali adalah fikih. Anak kecil dikasih usul fikih, dia enggak sanggup untuk kemudian mengkajinya. Tapi mereka sanggup untuk menerima ilmu fikih. Anak kecil dikasih tahu tentang hukum A, B, C dan seterusnya. Bahkan dikasih rincian. Kita sejak masih kecil sudah pernah dikasih tahu tentang syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, apa yang harus kita kerjakan ketika sholat, itu fikih semua. Apa yang dikerjakan ketika puasa, itu fikih semua, dan seterusnya. Dalam tahapan berikutnya, barulah orang itu mengenal usul fikih. Karena mereka penasaran, sebenarnya yang kita fahami saat ini, yang kita yakini saat ini, itu apakah ada landasannya ataukah tidak. Dari situlah kemudian orang belajar usul fikih. Maka hakikatnya kalau kita melihat perbedaan semacam ini, sebenarnya perbedaan ini kalau kemudian dilihat dari tataran mereka yang sudah pada tingkat thalibul ilmi, mungkin ketika ada orang yang ingin menjadi thalibul ilmi, yang dipelajari pertama kali itu usul fikih ataukah fikih, di sini ulama berbeda pendapat. Tapi kalau dalam perjalanan hidup manusia, yang seharusnya diajarkan kepada mereka itu fikih dulu atau usul fikih dulu, semuanya sepakat menjawab tentu fikih dulu. Karena usul fikih tidak bisa diamalkan, sementara orang butuh amal dengan fikih. Sehingga yang dimaksud dalam perbedaan pendapat ini adalah ketika seorang ingin menjadi thalibul ilmi, apa yang seharusnya dia pelajari terlebih dahulu, usul fikih ataukah ilmu fikih. Dan di situ ada dua pendapat. Dan yang benar wallahu alam dalam hal ini adalah ilmu fikih dipelajari lebih dahulu, baru kemudian usul fikih, sehingga dia memiliki gambaran ketika dia mengkaji usul fikih. Meskipun pada dasarnya usul fikih ini yang menjadi landasan bagi orang untuk memahami fikih. Dari mana kita bisa tahu itu? Orang tidak mungkin bisa memahami fikih tanpa usul fikih. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa lihat mereka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah mereka, dan mereka orang-orang yang berakal, orang yang sudah dewasa, mereka mencerna setiap sabda yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun firman Allah yang disampaikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari semua dalil itu Al-Quran dan Sunnah, sahabat memahami dan kemudian dipraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apakah sahabat pernah belajar usul fikih? Pernah enggak sahabat belajar usul fikih? Atau Nabi SAW mengadakan daurah usul fikih? Tidak pernah. Terus dari mana mereka bisa menyimpulkan dalil itu dengan benar? Jawabannya, itu usul fikih juga. Dan mereka sudah memiliki bekal usul fikih, sekalipun mereka tidak pernah belajar usul fikih. Melalui apa mereka bisa memahami usul fikih itu? Melalui saliqotul lughah, melalui saliqoh bahasa, melalui tabiat bahasa yang mereka miliki. Jadi mereka bisa memahami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau melakukan demikian, ini statusnya wajib, ini anjuran, ini tidak anjuran. Mereka faham itu, mereka bisa memetakan dan mereka bisa mempraktekkan. Karena itu pada hakikatnya usul fikih yang mendasari adanya fikih. Meskipun dalam prakteknya orang tidak akan mungkin bisa mengkaji usul fikih sementara dia masih kosong dalam masalah fikih. Sehingga dalam masalah hierarki belajar, apa yang harus dilakukan? Jawabannya belajar fikih dulu, karena itu yang kita butuhkan dan itu yang lebih urgent, lebih mendesak. Baru kemudian belajar usul fikih, dan ketika kita belajar usul fikih yutasawwar, maka kita punya gambaran sebenarnya contoh dari kasus yang ada di sini seperti apa. Kemudian mukaddimah berikutnya. Tadi sudah kita singgung bahwa usul fikih merupakan ardu ma'rakatin baina ahli sunnah wa ahli bid'ah. Usul fikih termasuk salah satu di antara ilmu yang menjadi titik pertempuran antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Karena itulah dalam ilmu usul fikih ini menjadi makar, menjadi tempat peluang bagi ahli bid'ah untuk menyisipkan ilmu kalam di dalamnya. Bahkan sampai ada orang mengatakan bahwa seorang mustahid tidak akan mungkin bisa memahami usul fikih sebelum dia belajar filsafat. Kalau dia bisa filsafat, dia bisa ilmu kalam, maka nanti dia akan bisa memahami ilmu usul fikih. Dan ini jelas tidak benar. Betul bahasanya dalam ilmu usul fikih yang ditulis oleh para ulama, terutama yang buku-buku mutawalat, buku-buku yang tebal, di situ syarat dengan masalah filsafat. Sehingga dikaji masalah-masalah rinci, masalah-masalah rumit yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh umat. Kenapa? karena keterlibatan orang-orang Asy'ariyah yang mereka rata-rata ahli fikih, kemudian mencampur adukkan ilmu filsafatnya dalam karya-karya fikihnya. Ya. Tadi salah satunya ilmu usul fikih yang ditulis oleh Al-Ghazali, Al-Mustashfa, dan beliau dulunya adalah ahli filsafat. Maka kajian usul fikihnya diramu dengan ilmu kalam. Ya, kemudian itu turun-menurun, karena Al-Mustashfa ini yang dijadikan kitab rujukan oleh banyak ulama dalam mempelajari ilmu usul fikih, sehingga keterlibatan filsafat sangat kental di sana. Akan tapi perlu kita ingat bahwa aslinya dua ilmu ini berbeda. Ulama ahli usul fikih, mereka tidak butuh filsafat. Kita bisa lihat Imam Syafi'i rahimahullah. Beliaulah manusia pertama yang menulis kitab usul fikih. Bukunya judulnya apa? Ar-Risalah. Buku usul fikih pertama judulnya Ar-Risalah. Ditulis oleh Imam Syafi'i. Meskipun demikian, Imam Syafi'i rahimahullah sangat keras hukumannya kepada orang yang belajar ilmu kalam. Sampai beliau pernah mengatakan, barang siapa yang belajar ilmu kalam, yudrobu binni'al, maka dia dihukum dengan dipukuli pakai sandal dan diarak di tengah masyarakat, untuk kemudian diumumkan ini adalah hukuman bagi orang yang belajar ilmu kalam, belajar ilmu filsafat. Yang ini menunjukkan bagaimana kerasnya Imam Syafi'i rahimahullah, kerasnya larangan beliau untuk mengkaji ilmu filsafat. Padahal beliau ulama pertama yang menulis kitab usul fikih. Karena itu hakikatnya pernyataan tadi bahwa orang tidak akan bisa memahami ilmu usul fikih tanpa belajar ilmu filsafat ini tidak benar. Para ulama masa silam mereka adalah jibal-jibal, gunung-gunung dalam usul fikih, dan mereka adalah manusia-manusia yang anti filsafat. Meskipun terkadang alur logika antara usul fikih diklaim ini bagian dari ilmu filsafat, padahal aslinya bukan. Namun kita yakin bahasanya ilmu usul fikih tidak ada keterlibatan dengan filsafat. Kemudian yang terakhir tentang perbedaan antara ilmu fikih, usul fikih, dan qawaid fikhiyah. Kita sering mengenal tiga jenis ilmu ini. Pertama ilmu fikih, kedua ilmu usul fikih, dan yang kedua ilmu qawaid fikhiyah. Apa perbedaan masing-masing? Perbedaan yang pertama, bahwa fikih itu ilmu ghayah. Artinya, dengan fikih orang bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Sementara ilmu usul fikih, ini ilmu wasilah. Sehingga orang yang belajar ilmu usul fikih, dia tidak bisa terapkan dalam kehidupannya. Perbedaan yang kedua, bahwa ilmu fikih yata'allaq bi adillati afradil masail. Ilmu yang mengkaji tentang dalil masalah tertentu. Ilmu yang mengkaji tentang dalil masalah tertentu. Misalnya, ya, ada hadis tentang musik salatuhu. Orang yang salatnya salah. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan yang lainnya tentang orang yang tidak tumaknina dalam salat, kemudian apa? Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengulang sampai berapa kali? 3 kali. Ulama fikih mengkaji hadis ini, kemudian mereka menyimpulkan mana saja yang termasuk rukun dalam salat. Maka disebutkan rukun salat berdasarkan hadis musik salatuhu adalah A, B, C dan seterusnya. Kajian ini kajian ilmu fikih. Dia membahas dalil yang spesifik untuk masalah tertentu. Sedangkan ilmu fikih, dia membahas dalil yang umum, yang tidak terkait dengan masalah tertentu. Dalil yang kulliyah atau dalil yang ijmali. Contohnya, Allah berfirman dalam Al-Quran, Ati'ullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul. Kemudian disimpulkan dari dalil ini, berarti hukum asal perintah Allah dan rasul adalah wajib. Bisa enggak dipraktikkan? Terus setelah itu apa yang harus saya lakukan? Saya sholat, saya puasa? Oh enggak bisa. Tunggu dulu, ada enggak perintah sholat, ada enggak perintah puasa? Kalau ada, maka kerjakanlah sholat, kerjakanlah puasa, karena ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka usul fikih kajiannya tentang apa? Dalil yang sifatnya global, yang ijmali. Sementara qawaid fiqhiyah, ilmu qawaid fiqhiyah, ini ilmu dari kesimpulan terhadap berbagai macam masalah fikih, kemudian dikumpulkan menjadi satu kaidah tertentu. Ada berbagai macam masalah fikih. Kemudian dari berbagai macam masalah tadi, ternyata kalau kemudian ditarik benang merah, ini ada satu kaidah yang disepakati untuk semua kasus tadi. Kaidah ini disebut sebagai qawaid fiqhiyah. Sebagai contoh, dalam setiap ibadah kita disyaratkan harus niat. Dan keabsahan ibadah di situ harus niatnya benar. Kemudian ditarik sebuah kaidah, al umur bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung tujuannya, tergantung niatnya. Kaidah ini disimpulkan untuk setiap pembahasan niat dalam semua amal. Kita kalau belajar sholat, pasti di situ diperkenalkan kewajiban sebelum sholat adalah niat. Ketika belajar puasa, di situ diperkenalkan kewajiban puasa adalah niat. Sebelum zakat harus ada niat, sebelum ini harus ada niat, dan begitu seterusnya. Kemudian disimpulkan al-umur bimaqasidiha. Sebagai contoh yang lain yang lebih spesifik, ulama Malikiyah memfatwakan bahwa setiap binatang yang tidak disebutkan dalilnya dalam Al-Quran, maka statusnya makruh untuk dimakan. Yang tidak disebutkan dalil haramnya dalam Al-Quran, statusnya makruh untuk dimakan. Ketika ditanya tentang masalah tikus, makruh. Ular, makruh. Buaya, makruh. Karena tidak disebutkan di Quran. Harimau, makruh. Elang, makruh. Akhirnya disimpulkan, menurut kaidah fikih Malikiyah, semua hewan yang tidak disebutkan haramnya di Quran, hukumnya makruh. Maka qawaid fiqhiyah ini natijah hasil dari belajar fikih. Karena itu qawaid fiqhiyah, kaidah fikih, ini berbeda-beda antara satu madhab dengan madhab yang lain. Kaidah fikih untuk madhab Syafi'i jelas berbeda dengan kaidah fikih untuk madhab Hambali. Nanti beda lagi untuk mazhab Maliki, beda lagi untuk mazhab Hanafi. Karena masing-masing mazhab punya kaidah fikih yang atau punya kesimpulan fikih yang berbeda-beda. Sesuai dengan perbedaan masalah fikih yang mereka miliki. Baik, sehingga dari yang tadi kita sampaikan, kita bisa menyimpulkan perbedaan antara fikih usul fikih dan qawaid fiqhiyah. Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari dalil umum untuk menyimpulkan fikih. Kemudian ilmu fikih ini hasil dari usul fikih, kajian terhadap dalil khusus dibenturkan dengan usul fikih, jadilah kesimpulan hukum. Kemudian qawaid fiqhiyah adalah hasil dari belajar fikih. Qawaid fiqhiyah hasil belajar fikih, fikih hasil belajar usul fikih. Mufum? Dong atau belum? Dong, alhamdulillah. Kemudian kita ingatkan lagi, Tadi kita simpulkan bahwa kawaid fiqhiyah adalah hasil dari belajar fikih. Ada banyak kasus fikih, terus kita simpulkan. Yang semacam ini, kaidah fikihnya adalah demikian. Kita memahami misalnya dalam sholat, orang yang tidak bisa berdiri, dia boleh duduk. Enggak bisa duduk, silahkan tidur. Puasa, orang yang tidak bisa puasa, boleh qadha. Kalau enggak bisa qadha sama sekali, bayar fidyah. Orang yang safar, sholatnya diperingan menjadi qasar 2 rakaat. Ketika puasa, boleh ditinggalkan. Orang yang sedang bepergian boleh tidak jumatan, dan seterusnya. Akhirnya dibuat sebuah kesimpulan kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Setiap kesulitan akan memberikan kemudahan. Ini kesimpulan dari apa? Kesimpulan dari apa? Semua kasus-kasus fikih yang ada dalam masalah-masalah di ilmu fikih. Karena itu kuwait fikhiyah adalah hasil dari ilmu fikih. Karena itu berbeda antara satu madhab dengan madhab yang lain. Sehingga termasuk sebuah kesalahan ketika ada orang yang menerapkan kaidah fikih di madhab A untuk kemudian digunakan sebagai dalil dalam madhab B. Kita tidak bisa menerapkan kaidah fikih dalam madhab Hambali untuk memberikan fatwa kepada orang yang bertanya sementara dia bermadhab Syafi'i. Dan dia minta tolong hukumi kami dengan madhab Syafi'i. Maka kita bawakan kaidah madhab Syafi'i, bukan madhab Hambali. Karena kaidah fikih itu terkait dengan kesimpulan fikih di masing-masing madhab. Kemudian catatan yang lain, catatan berikutnya. Terkadang ketika kita belajar ilmu usul fikih, nanti kita akan menghadapi at-ta'rifat, berbagai macam definisi yang disampaikan oleh para ulama pada saat mereka menyebutkan istilah. Dan sebagian ulama mereka secara sengaja membuat definisi yang sulit dalam usul fikih, yang istilah itu jarang dikenal oleh masyarakat. Kenapa demikian? Karena terkadang ada ulama yang dia memiliki kecemburuan yang tinggi, sehingga tidak ingin ilmu yang dia miliki itu dipelajari oleh orang yang belum saatnya untuk mengkajinya. Maka dia buat ilmu dan karya tulisnya dalam ilmu itu dengan istilah-istilah yang sulit, dengan definisi-definisi yang rumit, tujuannya biar tidak sembarang orang mau mempelajarinya. Dan kita bisa jumpai bagaimana kecemburuan para sahabat sehingga mereka terkadang tidak menyampaikan ilmu yang mereka miliki. Tujuannya bukan karena pelit ilmu, namun karena mereka menilai masyarakat belum saatnya menerima ilmu ini. Kita bisa lihat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadithul qawma bima yafhamun aturituna ayyukadzibuna Allah wa rasulah. Aturituna ayyukadzibu Allah wa rasulah. Sampaikan kepada masyarakat sesuatu yang mereka bisa fahami. Apakah kalian ingin mereka akan mendustakan Allah dan Rasulnya gara-gara tidak paham? Karena itu terkadang para sahabat, mereka memiliki banyak hadis, tapi yang disampaikan sebagian dan yang disimpan sampai mati tidak disampaikan sebagian. Seperti yang terjadi pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Utitu wi'ain." Saya diberi 2 bejana. Satu bejana saya sampaikan kepada kalian. Dan itulah hadis yang sampai kepada kita. An Abi Hurairah, sejumlah 5.000 lebih hadis. Itu 1 bejana hadis dari Abu Hurairah. Dan 1 wadah hadis saya simpan, tidak akan saya sampaikan sampai beliau meninggal. Kenapa tidak disampaikan? Bukan karena Abu Hurairah pelit ilmu dan menyembunyikan ilmu itu dosa besar. Mangkata ma'ilman aljamahullahu bilijamin minan nar. Orang yang menyembunyikan ilmu nanti dia akan dikekang dengan kekang neraka. Abu Hurairah faham itu. Tapi beliau secara sengaja menyembunyikan ilmu ini karena yang pertama ilmu ini tidak ada kaitannya dengan hukum di masyarakat. Orang tidak tahu pun agamanya tetap sempurna. Yang kedua, kalau ini disampaikan maka bisa menimbulkan fitnah yang besar. Yang ketiga, ketika ini disimpan akan menimbulkan maslahat yang besar di tengah masyarakat. Yang dimaksud hadis tentang yang disimpan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an adalah hadis masalah fitnah akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, besok si A akan berperang dengan si B, si C akan membunuh D, D nanti akan merampas kekuasaan ini dan begitu seterusnya. Dijelaskan secara rinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Syiah mengklaim bahwa Fatimah radhiyallahu anha satu-satunya yang tahu perjalanan hidup anak keturunannya yang kemudian itu dibukukan oleh Ali bin Abi Thalib dan dibawa oleh Muhammad bin Hasan al-Ashkari masuk ke dalam gua Sirdab tahun 200-an Hijriah sampai sekarang enggak muncul-muncul, maka sebenarnya para sahabat juga punya seperti itu. Ilmu yang menceritakan tentang kejadian-kejadian masa silam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukan termasuk menyembunyikan ilmu. Mereka simpan sampai mati dan orang tidak pernah tahu. Seperti itu pula yang terjadi pada Hudzaifah ibn al-Yaman. Satu-satunya sahabat yang tahu daftar orang munafik di Madinah. Hudzaifah tidak mengumumkannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengumumkannya. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau tinggalkan satu sahabat yang mengetahui daftar orang munafik setelah beliau meninggal. Sebagai amanah dari beliau setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Kenapa tidak disampaikan? Enggak ada manfaatnya. Kalau ini disampaikan, nanti yang namanya tersebut dalam daftar berbahaya. Dia bisa melakukan pemberontakan, dia bisa menggalang kekuatan. Akan terjadi kekacauan di tengah masyarakat. Tapi kalau itu disimpan, ini akan menimbulkan masyarakat maslahat yang besar di tengah masyarakat. Agama seseorang tidak akan berkurang gara-gara mereka tidak tahu ilmu-ilmu semacam ini. Termasuk juga dalam masalah ilmu yang belum layaknya dipelajari oleh masing-masing orang, belum layaknya dipelajari oleh setiap orang, semacam usul fikih. Kecemburuan para ulama terhadap ilmu usul fikih, terkadang mereka letakkan dengan membuat definisi-definisi yang rumit, istilah-istilah yang sulit dalam ilmu usul fikih. Bukan karena mereka pelit ilmu, tapi tujuannya apa? Biar tidak sembarang orang mengkajinya. Karena itu benar apa kata orang bahwa ada ilmu tertentu yang memiliki makom tertentu. Yang belum makomnya tidak boleh belajar ilmu itu. Ini benar, karena ilmu ada hierarkinya. Kita saja dalam masalah dunia ada hierarkinya. Anda yang kuliah di teknik belum pernah ngambil apa misalnya kalkulus 1 mau ngambil kalkulus 3, boleh tidak? Enggak boleh, prasyarat ya. Sebelum kalkulus 1, kalkulus 2 enggak boleh kalkulus 3. Nanti matematika teknik yang 2 enggak boleh sebelum kalkulus 2 lulus dan begitu seterusnya. Semacam ini ada hierarkinya dan itu dihormati. Demikian pula dalam ilmu agama. Nah, karena itu yang lebih penting nanti untuk kita perhatikan. Jangan terjebak dengan masalah mustalah. Jangan terjebak dengan masalah istilah. Kalau kemudian menjumpai istilah yang aneh begitu, fahami dengan cara yang mudah. Misalnya ada istilah tangkihul manat, takhrijul manat. Ini apa istilahnya? Kok aneh, lucu. Dengar saja sudah kurang familiar untuk didengar. Nah, ada sebagian kelompok yang kemudian memanfaatkan istilah-istilah yang unik semacam ini untuk dijual di tengah masyarakat. Kemudian dibuat definisi, diterjemahkan pakai bahasa Inggris, nah, biar lebih keren. Gitu. Terus dijual, Pak. Saya tergabung dalam milis, ya, grup milis itu menyajikan berbagai macam pelatihan-pelatihan usul fikih ini di Jakarta tapi. Dan itu semuanya diterjemahkan. Tanqihul Mana diterjemahkan pakai bahasa Inggris. Nanti Takhrijul Mana diterjemahkan pakai bahasa Inggris. Dibuat semakin membuat orang penasaran biar mereka ingin belajar. Padahal Masya Allah pesertanya belum saatnya untuk kemudian mengkaji itu. Jadi dia disibukkan dengan berbagai macam istilah yang sebenarnya itu mudah. Takhrijul manat intinya adalah mencari ilah dari hukum. Ini ada sebuah kasus, kenapa kok ini haram? Oh ilahnya A. Maka Anda menemukan ilah A, ini namanya takhrij al-manat. Yang nanti kita akan kaji dalam pembahasan usul fikih. Itu beberapa mukaddimah yang perlu kita perhatikan dalam masalah usul fikih. Dan kita tetap menyarankan untuk kajian kitab usul fikih agar para peserta membaca kitab Al-Usul min Ilmul Usul karya Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena sistematika beliau dalam mengkaji usul fikih jauh lebih sederhana, lebih mudah dan lebih kompleks dibandingkan kitab-kitab usul fikih yang lain. Sehingga kalau kita sudah pernah belajar Al-Usul min Ilmul Usul akan lebih mudah untuk mengkaji kitab usul fikih yang lain. Wallahu a'lam. Ada yang ingin disampaikan? Apakah ada satu keadaan di mana qawaid fikihiyah, kaidah fikih bertentangan dengan usul fikih? Ada kemungkinan seperti itu. Kita lihat hierarkinya. Usul fikih tengahnya apa? Ilmu fikih hasil dari kajian terhadap usul fikih. Paling atasnya kan dalil ya, Pak. Anda bayangkan usul fikih itu seperti gilingan. Sedangkan dalil itu seperti bahan. Ada kacang, kok kacang? Yang digiling itu biasanya apa? Jagung, beras, kemudian apa lagi? Kelapa dan seterusnya. Sudah? Ketika orang mau giling kelapa, dia tidak akan pakai pisau yang digunakan untuk jagung, tapi dia ganti pisau kelapa. Digilinglah kelapa, keluar apa? Santan. Ketika yang dimasukkan jagung, keluar bubuk jagung. Tapi pisaunya berbeda. Seperti itu pula usul fikih. Kita memiliki banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Di sini ada gudang bahan. Dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis. Ketika kita mau menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan hadis ini, kita akan menggunakan pisau yang berbeda-beda. Oh, di sini kita menggunakan pisau tentang mujmal mubayyan. Di sini kita menggunakan pisau tentang khas dan am. Di sini kita menggunakan pisau mutlak muqayyad. Nanti di tempat lain kita menggunakan pisau yang berbeda. Sehingga nanti menghasilkan hukum yang berbeda-beda. Hasil ini ada bubuk jagung, ada santan. Itulah hukum fikih. Sudah? Yang ini untuk diminum. Yang ini untuk klan lodeh. Yang ini untuk apa lagi. Dan seterusnya. Kemudian dari cara masak yang berbeda-beda tadi, akhirnya dibuat kesimpulan. Dibuat kesimpulan. Kalau masak seperti ini, maka tidak boleh pakai ini. Nah itulah kaidah fikih. Sehingga mungkin enggak kaidah fikih bertentangan dengan usul fikih? Enggak mungkin. Ini justru cucu dari usul fikih. Sehingga semuanya pasti satu jalur. Wallahu a'lam. Kalau kecuali kalau Anda menemukan kasus begitu ya, yang kira-kira kaidah fikih ini kok beda dengan usul fikih yang itu, bisa kita bahas ya. Dan ini dikaji oleh Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Beliau menyebutkan beberapa kasus yang khilaful qiyas, yang disebut dengan khilaf al-qiyas. Sebagai contoh begini. Hukum asal dalam jual beli harus milku tam, harus milku atam. Jadi penjual harus memiliki secara sempurna barang yang mau dijual. Dalilnya apa? Hadis Hakim bin Hizam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya, la tabi ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki. Usul fikihnya bagaimana? Oh, di situ ada larangan. La tabi ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki. Akhirnya disimpulkan ada larangan jual menjual barang yang tidak dimiliki. Berarti menjual barang yang tidak dimiliki tidak sah. Karena kaidah fikihnya annahyu yaqtadil fasad. Larangan menyebabkan tidak sah. Kesimpulan fikihnya apa? Saya ulang. Dalil mengatakan jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki. Bahannya ya ini ya. Sudah. Digiling. Dimasukkan dalam gilingan. Pakai pisau apa? Oh, di sini pakai pisau pembahasan tentang larangan. Dan di situ ada kaidah annahyu yaqtadil fasad. Adanya larangan menyebabkan kalau itu batal. Maka keluarlah hukum menjual barang yang tidak dimiliki batal. Paham? Baik. Ini hukum fikih. Kemudian ada kasus bagaimana dengan baik salam. Jual beli apa? Salam. Dalam fikih baik salam diperbolehkan. Dan baik salam menjual barang yang belum dimiliki. Sudah pernah dengar baik salam? Baik. Terus bagaimana dengan hasil kesimpulan hukum fikih tadi? Katanya menjual barang yang belum dimiliki tidak sah. Padahal baik salam itu sah. Syarat baik salam apa? Syarat baik salam satu. Sudah dengar, Mas? Sudah. Syaratnya apa? Harus ada orangnya. Ya, jelas ya. Kalau enggak ada orangnya apa yang maksud? Syarat baik salam apa? Hah? Dibayar lunas satu. Yang kedua, gimana? Barangnya ada. Barangnya belum ada ini ya. Barangnya kan baru dipesan. Syarat baik salam syaratnya apa? Batasannya jelas. Bikailin ma'lum, wawasnin ma'lum, waktin ma'lum. Batasan barang jelas, kriterianya jelas, timbangannya jelas, beratnya jelas, ukurannya jelas, waktunya juga jelas. Diserahkan tahun depan. Jadi tidak boleh ya sepunyanya. Harus jelas batas waktunya. Baik, ini syarat baik. Baik, salam. Barangnya ada tidak? Barangnya mausuf fi dhimmah, menjadi tanggung jawab bagi penjual dengan kriteria tertentu. Baik. Maka terjadilah benturan antara hukum fikih ini dengan usul fikih annahyu yaqtadil fasad, hukum asal larangan menyebabkan jual beli itu batal, sementara ada hadis yang melarang menjual barang yang tidak dimiliki. Terus bagaimana yang terjadi? Ulama menyebutnya khilaful qiyas. Oh, ini berarti tidak sejalan dengan alur syariat. Syariat melarang jual beli barang yang tidak dimiliki. Tapi di sini baik salam memperbolehkan jual beli yang dimiliki. Ketika terjadi semacam ini, maka nanti di usul fikih juga dibahas. Kajian tentang ta'arudul adillah, pertentangan dua dalil. Ketika kesimpulan fikih A berbeda dengan kesimpulan fikih B dan bertentangan. Pada saat terjadi pertentangan inilah dikaji apa yang harus kita lakukan ketika terjadi ta'arudul adillah. Ketika terjadi pertentangan dalil. Di sana ada tiga solusi yang diberikan dan itu berlaku secara berurutan. Pertama, al-jam'u dikompromikan. Kedua, an-nasakh, dalil yang belakang menghapus dalil sebelumnya. Dan yang ketiga, at-tarjih. Yang ketiga, memilih salah satu dari kesimpulan yang lebih kuat. dua-duanya sahih, tapi memilih mana yang lebih sahih. Dan di sini yang dipilih oleh para ulama adalah jama', karena kewajibannya al-jam'u muqaddam 'ala tarjih wa 'ala nasakh. Kompromi lebih didahulukan daripada melakukan nasakh atau tarjih. Karena kalau orang melakukan nasakh atau tarjih, konsekuensinya meninggalkan sebagian dalil. Padahal mengamalkan semua dalil itu wajib sebisa mungkin untuk dilakukan oleh manusia. Kalau enggak bisa, tinggalkan sebagian dalil dalam rangka membela sebagian dalil. Kita tidak boleh mengambil sebagian dalil, meninggalkan sebagian dalil tanpa alasan. Karena Allah Subhanahu wa taala mencela orang Yahudi, yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Beriman kepada sebagian kitab dan kufur kepada sebagian yang lain. Saya pro dengan hadis A, anti dengan hadis B, enggak bisa. Ini beriman kepada satu hadis, kufur kepada hadis yang lain. Kecuali kalau ada alasan. Yang itu dibahas dalam kajian tentang ta'arudul adillah. Wallahu a'lam. Yang lain? Kaidah usul fikih untuk tiap madzhab berbeda. Tapi secara umum untuk empat dalil sama. Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Kecuali zahiriyah yang menolak qiyas. Dan ini tidak dipakai karena madhab zahiriyah khilaful ijma', menyimpang dari ijma'. Kemudian nanti muncul dalil-dalil yang mukhtalaf, dalil-dalil yang diperselisihkan. Sebagai contoh, dalam madhab Malikiyah, salah satu kaidah usul fikih yang terkenal di kalangan mereka adalah amal ahli Madinah. Praktek masyarakat Madinah itu menjadi dalil menurut Imam Malik dan ulama Malikiyah. Sehingga kalau masyarakat Madinah melakukan satu perbuatan A dan kita cari tidak ada dalil di sana, maka menurut Malikiyah ini bisa jadi dalil. Tapi menurut jumhur Syafi'iyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hambali, mereka tidak setuju ini. Apa istimewanya amal penduduk Madinah padahal Islam itu berlaku untuk semua seluruh dunia. Ini salah satu contoh bagaimana praktek yang berbeda ketika menerapkan usul fikih. Contoh yang lain. Istihsan. Menilai baik satu kasus padahal itu khilaful qiyas, menyelisih dari alur syariat. Ini menurut madhab Syafi'iyah dilarang keras. Tapi dalam madhab yang lain diperbolehkan. Ini contoh bagaimana perbedaan dalam masalah usul fikih. Ada buku khusus tentang itu. Kalau enggak salah ini disertasi doktor Profesor dari Profesor Dr. Muhammad Dibuga, ya. Beliau mengupas tentang al-adillah al-muhtalafiha, dalil-dalil yang diperselisihkan dan pengaruhnya terhadap fikih dari masing-masing madhab. Wallahu a'lam. Ilmu kalam, ilmu filsafat yang dimaksud dalam ilmu usul fikih itu yang seperti apa? Jadi pada hakikatnya ilmu usul fikih ini tidak ada kaitannya dengan ilmu filsafat. Cuman kan orang menganggap bahwasanya ilmu filsafat itu adalah bagaimana orang bisa mengolah sebuah kasus, lalu dia bisa merinci dengan baik, terus disimpulkan dengan benar. Orang menganggap itu bagian dari ilmu filsafat. Maka kadang ada kaidah-kaidah fikih, misalnya hukum asal perintah adalah wajib. Kalau semacam ini perintahnya wajib, yang ini tidak wajib karena ada kaitannya dengan masalah adab misalnya. Atau perintah yang ini hukumnya makruh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan perintah ini dengan sebab tertentu dan seterusnya. Orang mengklaim ini bagian dari filsafat. Berpikir secara rinci, membuat banyak rincian dari setiap masalah yang didapatkan. Padahal aslinya itu bukan filsafat. Kemudian tambahan yang lain misalnya dalam masalah rincian apa yang disebut dengan wajib. Sebenarnya definisi wajib itu apa? Kemudian orang membuat definisi yang bermacam-macam, dan orang filsafat itu suka dengan main definisi. Apa pengertian waktu? Apa itu waktu? Membuat definisi waktu aja repot. Padahal kata ini lebih dikenal tanpa harus didefinisikan. Apa itu panas? Kan repot. Ngapain coba didefinisikan? Nah, yang dimaksud keterlibatan filsafat dalam ilmu usul fikih adalah dalam masalah ini, dalam masalah definisi. Dibuat rinci, kemudian diperdebatkan. Apa itu fikih? Diperdebatkan, ya. Padahal tidak diketahui definisinya, nampaknya lebih mudah difahami daripada ketika diberikan definisi. Ini keterlibatan filsafat dalam ilmu usul fikih yang sebenarnya kita tidak perlu untuk mengkajinya. Wallahu a'lam. Saya kira cukup. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.